بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزكم وأعزكم الله، kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Al-Haqqi Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebelum masuk pada bagian yang ketiga dari pembagian tauhid, ada satu tanbih, peringatan yang diberikan oleh Syekh rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala tanbihun min al-ajab أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk dari sebuah keanehan bahwa kebanyakan penulis ketika berbicara tentang ilmu tauhid dari kalangan mutaakhirin, dari kalangan penulis kitab belakangan ini, yurakizuna ala tauhid rububiyah, mereka memfokuskan kepada tauhid rububiyah. Wa ka'annama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujuda rabb, yang seakan-akan mereka sedang berdialog, berbicara dengan beberapa kaum yang mengingkari adanya Rabb, mengingkari akan adanya Rabb. Wa in kana yujad man yunkiru Rabb, walaupun mungkin di sana ada orang yang mengingkari Rabb, mengingkari adanya Rabb. Lakin ma'aksarul muslimin al-waqi'in fi syirk ibadah, akan tetapi yang banyak terjadi pada kaum muslimin adalah dalam hal syirik ibadah. Nah, tetapi sangat disayangkan ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala melihat adanya musannifin al-mutaakhirin, para penulis di generasi belakangan ini, justru mereka lebih banyak berbicara tentang tauhid rububiyah, fokus kepada tauhid rububiyah. Nah, kita bisa lihat karya tulisnya Said Hawa dan yang semisal dengannya, mereka lebih banyak berbicara tentang harusnya kita lebih fokus kepada tauhid rububiyah. Hatta nukhrija ilaihi haulai muslimin, sampai kita bisa mengeluarkan mereka-mereka kaum muslimin, alladzina yaquluna bi annahum muslimun, yang mereka mengatakan diri mereka dalam muslimin tetapi apa, wa hum syirkun, dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan. Wala ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwa mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala al-qismu salis, sekarang bagian yang ketiga, tauhidul asma wa sifat, tentang tauhid asma dan sifat. Wa huwa ifradullah azza wa jal bima lahu min al-asma'i wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa hadha yatadamman syai'ain, maka dalam masalah asma wa sifat ini mengandung dua perkara, mengandung dua hal. Al-awwal, yang pertama adalah al-isbat, menetapkan. Wa dhalika an nusbita lillahi azza wa jalla jami'a asma'ihi wa sifatihi, yaitu dengan cara kita menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla seluruh asma-Nya dan sifat-sifat-Nya. Allati asbathaha li nafsihi fi kitabih, yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitab-Nya. Au sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang telah ditetapkan di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal al-isbat, penetapan. Asani yang kedua, nafyul mumasalah. Di dalam asma wa sifat kita juga harus melakukan nafyul mumasalah, menghilangkan, menafik, menolak al-mumasalah, permisalan bagi Allah. Nah, kenapa kalimatnya tidak al-musyabihah atau at-tashbih, nafyu tashbih lillahi azza wa jalla? Kenapa dengan menggunakan mumasalah? Dahulu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah membawakan ibarat dengan ibarat nafyu tashbih. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menggantinya dengan nafyu mumasalah. Kenapa? Karena ini ansab, lebih tepat dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya daripada dengan at-tashbih. Walaupun mirip kalimatnya, maknanya sama, tetapi secara lafaz ini lebih tepat. Wa dzalika bi alla naj'alillahi masilan fi asma'i wa sifatih, yaitu dengan jalan kita tidak menjadikan bagi Allah, tidak membuatkan bagi Allah adanya masil, sesuatu yang sama, fi asma'ihi wa sifatih, baik dalam hal nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka berdasarkan ini, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala lebih mencondong untuk menggunakan ungkapan al-mumasalah. Al-mumasalah, karena Allah menyebutnya laisa kamitslihi. Demikian. Artinya mumasalah yakni serupa dalam hal segala hal. Serupa dalam segala hal. Beda dengan at-tashbih. Kalau tashbih terkadang dia serupa dalam satu hal, berbeda dalam hal yang lain. Fadalat hadhihi al-ayah ala anna jami'a sifatihi la yumasiluhu fiha ahadun min al-makhluqin. Maka ayat ini menunjukkan bahwa semua sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah bisa diserupakan, tidaklah bisa diserupakan dengan sesuatu pun, dengan satu pun dari makhluk ini. Fahiyya wa in isyarakat fi aslil ma'na lakin takhtalif fi haqiqatil hal. Di mana walaupun asal maknanya adalah sama, memiliki asal makna yang musytarak, yang bisa digunakan oleh untuk ini dan untuk itu, lakin takhtalif fi haqiqatil hal, tetapi kondisinya, hakikat kondisinya berbeda. Faman lam yusbit ma asbathahu Allah li nafsihi fa huwa mu'til. Sehingga barang siapa yang tidak menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka dia dikatakan sebagai mu'til, orang yang menolak. Wa ta'tilu hadha yushbih ta'til ta'til Fir'aun. Dan bentuk ta'tilnya ini, penolakannya ini, menyerupai dengan ta'til yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun melakukan ta'til terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya juga dikatakan mu'adil. Wa man asbathaha ma'a tashbih sara musyabihan lil musyrikin. Sedangkan barang siapa yang menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah tabarak wa ta'ala itu, tetapi dibarengi dengan tashbih, adanya penyamaan, penyerupaan, maka dia menjadi musyabihan lil musyrikin, menjadi orang yang menyerupai kaum musyrikin. Kenapa? Alladzina abadu ma'allahi ghairahu. Karena kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah juga kepada yang lain. Wa man asbata biduni mumatsilah sara minal muwahhidin. Sedangkan barang siapa yang menetapkan asma Allah dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan, maka dia termasuk dari muwahhidin, orang yang bertauhid. Nah, ini adalah kaidah, kaidah untuk membedakan mana yang muakil, mana yang musyabih, mana yang muwahhid. Nah, demikian. Wa hadzal qism min at-tauhid huwa alladhi dhallat fihi ba'd al-ummah al-islamiyah. Dan bagian tauhid ini adalah bagian tauhid di mana sebagian umat Islam terjatuh ke dalam kesesatan. Fanqasamu fihi ila firqatin katsirah. Dari bagian tauhid inilah maka umat Islam terbagi-bagi menjadi kelompok yang banyak. Fa minhum man salaka maslaka ta'til, di antara mereka ada yang menempuh jalannya ahlu ta'til, orang-orang mu'atilah. Fa'attala wa nafas sifat, sehingga sebagiannya ada yang menolak, ada juga yang menafikan sifat. Ada yang ditolak, ada yang dinafikan secara menyeluruh. Iya. Dengan mengatakan apa? Ini adalah sifat mustahil bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, za'iman annahu munazzahun lillah. Dengan prasangka bahwasanya itu adalah munazzahun lillah. Tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari kata tanzih, disucikan dari Allah bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka istilahkan dengan sifat mustahil bagi Allah. Ada sifatul wujud, ada sifat mustahil bagi Allah. Maka ini tidak dibenarkan. Yang demikian tidak dibenarkan. Wa qad dhalla. Dan orang yang seperti ini dia telah tersesat, keliru. Kenapa? Li'annal munazzah haqiqatan huwa alladhi yunfa'anhu sifatun naqsi wal aib. Karena yang munazzah, al-munazzah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri hakikatnya, dialah yang menafikan pada dirinya sendiri sifat-sifat kekurangan dan aib. Nah, tapi artinya apa? Tidak perlu dibicarakan sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ditetapkan, tidak perlu kemudian ditiadakan, atau tidak perlu kemudian dibuat istilah. Nah, ini adalah sifat yang tidak ada bagi Allah. Ini sifat yang ada bagi Allah. Ini sifat yang wajib, ini sifat yang mustahil. Nah, demikian. Tidak perlu. Sehingga kata Syekh Muslim rahimahullah taala, "Fa yunazzih kalamahu min ayyakuna ta'miyah wa tadhilan." Wa yunazzahu kalamuhu. Sehingga kalam Allah subhanahu wa ta'ala yunazzah, dibersihkan, disucikan dari sifat ta'miyah wa tadlil. Sifat ta'miyah dari kata a'ma, umya. Nah, yani dari sifat pembodohan dan penyesatan. Apa itu? Fa'idha qala, contohin dari kalam atau ucapan-ucapan yang menyesatkan dan membodohkan adalah annallaha laisa lahu sam'un. Dikatakan bahwa Allah tidak memiliki pendengaran. Atau sebagian lagi mengatakan sam'un bila sam'a, sami'un bila sam'i. Sami' mendengar, ma mendengar, tetapi bila sam'i tanpa pendengaran. Ya. Berarti apa maksudnya? Ini adalah ta'miyah, bentuk pembodohan. Allah dikatakan sami' bila sam'i. Allah maha mendengar tetapi tanpa pendengaran. Allah basir bila basar. Allah maha melihat tetapi tanpa penglihatan. Berarti apa? Nah, sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia. Berarti, nah, ini adalah ta'miyah wa tadlil, pembodohan dan penyesatan. Kalimat seperti ini. sehingga ketika dikatakan annallaha laisa lahu sam'un, bahwasanya Allah tidak memiliki pendengaran, wala basar, tidak memiliki penglihatan, wala ilmun, tidak memiliki ilmu, wala qudratun, tidak memiliki qudrah, lam yunazzihullah, orang itu tidak sedang mensucikan Allah. Tidak. Hakikatnya apa? Tidak sedang mensucikan Allah. Bahkan apa? Dia ini adalah bentuk pembodohan. Bal wasamahu bi'ayabil uyub. Bahkan sesungguhnya dia sedang mencacatkan Allah dengan cacat yang paling jelek. Membuat cacat. Kenapa? Karena dikatakan maha pendengar tapi tidak membuat tanpa pendengaran. Iya. Maha melihat tanpa penglihatan. Bagaimana? Namanya mendengar, ada pendengaran. Namanya melihat, ada penglihatan. Kenapa ketika dikatakan maha mendengar, tetapi dikatakan tidak ada, tanpa pendengaran? Maka ini adalah ka'aniyah. Ini adalah pembodohan. Okay. Wa wasama kalamahu bita'niyah wa ta'atil. Berarti dia telah mencela ucapannya dengan sifat, dengan pembodohan dan penyesatan. Lianna Allah yukarriru dhalika fi kalamihi wa yusbitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang hal itu di dalam firman-Nya dan menetapkannya. Lihat, kita lihat. Allah menyatakan sami'un basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Kalimat yang mutalazim. Ketika dia maha melihat, tentu juga maha mendengar. Nah, maha mendengar juga demikian maha melihat. Artinya apa? Maha mendengar itu artinya punya pendengaran. Maha melihat artinya punya penglihatan. Azizun Hakim. Demikian juga Allah menyatakan Azizun Hakim. Maha perkasa lagi maha bijak. Maha perkasa dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap bijak. Karena apa? Karena ada yang perkasa, ada yang merasa hebat, tetapi apa? Tidak bijak. Ya, dalam menetapkan. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dengan ampunan Allah itu melahirkan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Taala. Demikian seterusnya. Fa idza asbathahu fi kalamihi wa huwa khalin minhu kana fi ghayati ta'niyah wa tadlil. Kalau seandainya Allah menetapkan di dalam firman-Nya wa huwa khalin minhu, dalam keadaan itu kosong, menetapkan tetapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya, maka apa? Ini adalah fi ghayati ta'niyah wa tadlil, puncak pembodohan dan penyesatan. 6. Wal qadah fi kalamillah, dan itu berarti menunjukkan apa? Al qadah fi kalamillah merupakan celaan bagi kalam Allah. Wallahu ta'ala ansar naqtabi ada qadar subhanallahi wa bihamdihi shana tasawwur ka wa tulay tafadhal.